pemegang panji orang kafir, menantang untuk bertanding. Ajakan ini disambut oleh Zubair dengan langsung menerjangnya saat musuh berada di atas ontanya, hingga jatuh tersungkur, lalu ditebaslah batang lehernya dengan pedangnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengomentari, sesungguhnya setiap nabi memiliki pengikut setia, dan pengikut setiaku adalah Az-Zubair bin Al-Awwam. Inna likulli nabiyyin hawariyun, dan pengikut setia hawariyun wa hawariyu ummati Az-Zubair bin Awwam. Nabi memiliki pengikut setia, dan pengikut setiaku adalah Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu. Ini dimulailah peperangan tentang perang Uhud. Setelah itu perang Masal pun berkecamuk. Kalau kita lihat secara detail lagi, berkecamuknya perang ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama sejarah menceritakan bagaimana kaum muslimin ingin menjatuhkan bendera orang-orang musyrik. Jadi disebutkan tadi bahwa bendera tersebut dipegang oleh seorang musyrik yang bernama Talhah bin Abi Talhah. Jadi pemegang panji bendera orang-orang musyrik adalah Talhah bin Abi Talhah. Dan Talhah bin Abi Talhah ini adalah keturunan dari Abduddar. Keturunan dari Abduddar. Dan Talhah bin Abi Talhah ini dibunuh oleh Zubair bin Awwam. Lalu setelah itu, karena Talhah bin Abi Talhah yang musyrik ini dibunuh, maka yang mengambil panjinya adalah saudaranya, Utsman bin Abi Talhah. Tadi namanya kakaknya adalah Talhah. Kemudian Talhahnya dibunuh oleh Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu. Kemudian diambil oleh Utsman bin Abi Talhah. Utsman bin Abi Talhah pun membawa panji tersebut. Kemudian dia berperang. Lalu bertemu dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu menebas leher, atau lebih tepatnya menebas pundak dari Utsman bin Abi Talhah. Kemudian saking kerasnya tebasan Hamzah bin Abdul Muttalib, maka pundak kemudian tangannya putus sampai ke pusar. Saking kerasnya tebasan Hamzah bin Abdul Muttalib kepada Utsman bin Abi Talhah. Dan pada saat itu keluarlah paru-parunya. Kemudian mati Utsman bin Abi Talhah. Kemudian setelah itu diambil lagi panji tersebut, karena panji ini adalah seperti nyawa bagi pasukan. Kalau sudah pasukan tidak ada panjinya, berarti kalah. Kemudian panji tersebut diambil lagi oleh saudaranya, saudara Talhah dan saudara Utsman, yaitu yang bernama Abu Sa'ad. Abu Sa'ad bin Abi Talhah ini musyrik semua, ya. Kemudian Abu Sa'ad dibunuh oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dengan tombak tepat pada tenggorokannya, dan akhirnya mati Abu Sa'ad bin Abi Talhah. Yang membunuh adalah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sa'ad bin Abi Talhah. Kemudian diambil lagi panji tersebut oleh anaknya Talhah bin Abi Talhah. Anaknya tersebut bernama Musafi'. Musafi'. Kemudian Musafi' bin Talhah bin Abi Talhah. Ya. Kalau tadi kan tiga saudara tuh, Talhah bin Abi Talhah, Utsman bin Abi Talhah, Abu Sa'ad bin Abi Talhah. Tiga saudara ini, semuanya anak Abu Talhah. Semuanya anak Abu Talhah. Ini semuanya mati. Yang pertama Talhah bin Abi Talhah dibunuh oleh siapa? Az-Zubair bin Awam. Yang kedua Utsman bin Abi Talhah dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang ketiga Abu Sa'ad bin Abi Talhah dibunuh oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Kemudian anaknya Talhah bin Abi Talhah yang bernama Musafi' bin Talhah bin Abi Talhah mengambil panji tersebut. Kemudian dilempar dengan tombak oleh Asim bin Thabit bin Abil Aqlah radhiyallahu an. Dengan panah, afwan bukan dengan tombak, dengan panah ya, maka mati Musafi' bin Talhah bin Abi Talhah. Ya, sang anak mati. Kemudian setelah itu dibawa oleh saudaranya Musafi' Al-Harith bin Talhah bin Abi Talhah. Kemudian dipanah lagi oleh Asim bin Thabit, mati lagi. Ya. Maka ibunya, sang ibu melihat kejadian ini, dua anaknya dibunuh oleh Asim bin Thabit radhiyallahu an, mengatakan inni nadartu in amkantuha Allahu min ra'si Asim an ashraba fihi al-khamr. Sungguh aku akan balas dendam dari Asim bin Thabit. Kalau aku bisa memenggal lehernya Asim bin Thabit, maka aku akan jadikan leher kepalanya Asim bin Thabit sebagai tempat minum arak aku. Kata sang ibu. Ya, kata sang ibu. Dan Asim bin Thabit bin Abil Aqlah sudah bertekad kepada Allah untuk tidak memegang seorang musyrik pun selamanya. Dan tidak boleh seorang musyrik memegangnya. Ya, selesai itu. Jadi anaknya bernama Musafi', yang kedua bernama Al-Harith. Semuanya mati. Kemudian dibawa lagi oleh anak Talhah lagi, namanya Kilab. Kilab bin Talhah bin Abi Talhah. Kemudian dibunuh oleh Az-Zubair bin Awam radhiyallahu an. Ya, Az-Zubair bin Awam radhiyallahu an. Maka seluruh anak dari Talhah bin Abi Talhah mati karena memegang panji orang-orang musyrik, dan juga saudara dari Talhah bin Abi Talhah juga mati. Seluruh anaknya mati dan saudara Talhah bin Abi Talhah juga mati. Kemudian setelah itu dibawa panji tersebut oleh Artah bin Syurahbil, lalu dibunuh oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan ada yang mengatakan yang membunuh juga Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi sudah keluarga Talhah sudah habis, sekarang dibawa oleh Artah bin Syurahbil, termasuk dari keturunan Abduddar juga. Kemudian dibunuh oleh Ali bin Abi Talib. Dan ada yang mengatakan bahwasanya dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian panji tersebut dibawa lagi oleh Shuraih bin Qarid. Kemudian dibunuh oleh Quzman. Dibunuh oleh Quzman. Kemudian setelah itu panji dibawa oleh Abu Yazid bin Umair bin Hashim. Kemudian setelah itu juga dibunuh oleh Quzman. Dan itulah 11 orang yang memegang panji orang-orang musyrik, semuanya dibunuh. Tidak ada yang tersisa. Maka pada saat itu akhirnya panji orang-orang musyrik, orang-orang musyrik sendiri menganggap ini adalah kebusukan, ini adalah keburukan, ini sial ini. Ya. Bendera ini pembawa sial. Tidak ada orang yang mendekat kepada bendera tersebut kecuali dibunuh. Tidak ada orang yang mendekat kepada bendera tersebut kecuali dibunuh. Maka akhirnya mereka biarkan bendera tersebut di atas tanah. Ya. Sampai mereka menganggap sial dengan bendera negara sendiri. Kita, ya, meskipun kadang-kadang kita dituduh tidak nasionalis, seburuk-buruknya kita terhadap negara ini, maka kita tidak rela bendera kita diletakkan di bawah. Ya. Tetapi orang-orang musyrik begitu. Orang-orang musyrik, mereka bertatoyur, merasa bernasib sial dengan panji mereka sendiri. Setiap kali ada yang mau megang, dibunuh. Setiap kali ada yang mau megang, dibunuh. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau bercerita, waqad kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi awwalan nahar hatta qutila min ashabi liwa'il musyrikin 7 wa 9. Dan kemenangan dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhu di pagi hari. Di pagi hari kemenangan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sampai terbunuh dari orang-orang yang memegang panji orang-orang musyrik sekitar ada 7 atau 9 orang. Sekitar ada 7 atau 9 orang. Di sini disebutkan Ali, Zubair, Talhah dan Abu Talhah, Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka berperang dengan gagah berani. Begitu pula singa Allah dan Rasulnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Bahkan beliau sempat membunuh beberapa panji kemusyrikan dari Bani Abdiddar. Namun tiba-tiba wahsy. Tiba-tiba wahsy nanti kita akan bahas. Sekarang saya ingin membicarakan di sini tentang gagah beraninya para sahabat. Saya akan bercerita lebih detail lagi. Biar menjadi pelajaran bagi kita. Ya, agar kita lebih berani di dalam menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam menegakkan agama. Di dalam memerangi kemungkaran. Lebih berani. Lihat bagaimana gagah beraninya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Di antaranya ada seorang yang bernama Abu Dujana. Abu Dujana. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Hakim. Pernah antum mendengar cerita bahwa Rasulullah, pernah saya ceritakan di sini. Rasulullah SAW menghunus sebuah pedang. Tapi pedangnya itu tumpul. Pernah saya ceritakan? Ya. Kemudian siapa yang akan mengambil pedang ini? Dan harus menggunakannya dengan haknya. Nah, pada saat itu Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu ingin mengambilnya tapi tidak dikasih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya itu membekas pada hati Zubair bin Awam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Abu Dujana. Maka Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu bercerita, "Wajadtu fi nafsi hina sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayfa yamnani fa yamna'anihi." Aku merasa ada sesuatu di dalam diriku. Ketika aku minta pedang tersebut, Rasulullah SAW melarangku. Kata Zubair bin Awam. Wa a'tahu Abu Dujana. Dan kemudian Rasulullah SAW memberikan pedang tersebut kepada Abu Dujana. Padahal aku ibnu Safiyah. Ammatih. Aku adalah anak bibi beliau. Min Quraisy. Aku dari Quraisy, kata Zubair bin Awam. Qad qumtu ilaihi fasa'altu iyyahu faqablahu. Dan aku sudah bangun. Kemudian minta pedang tersebut sebelum Abu Dujana. Tetapi ternyata Rasulullah SAW memberikannya kepada Abu Dujana dan meninggalkan aku. Wallahi la anzuranna ma yasna'. Ini dalam kancah peperangan loh. Demi Allah, aku akan benar-benar lihat apa sih yang dilakukan oleh Abu Dujana. Jadi para sahabat tersebut ketika melihat sebuah keputusan yang diputuskan oleh Rasulullah SAW, mereka ingin tahu apa yang terjadi pada Abu Dujana. Kenapa Rasulullah SAW memilih memberikan pedang kepada Abu Dujana? Fa akhraja isabatan lahu hamra fa asaba biha ra'sahu. Maka kemudian Zubair bin Awam memakai hanyar. Ya. Maka Zubair bin Awam radhiyallahu anhu memakai kain berwarna merah. Kemudian setelah itu beliau tutupi kepala beliau sehingga tidak ketahuan. Faqalatil Ansar akhraja Abu Dujana isabatal mu. Maka orang-orang Ansar mengatakan Abu Dujana berperang dan menginginkan kematian. menginginkan kematian. Dia mengatakan, "Ana allazi ahadani khalili." Akulah orang yang telah berjanji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasihku. "Wa nahnu bisafahi ladal nakhil." Dan kami di bawah gunung. "Alla aquma ad-dahra fil qayyuli adribu bi sayfillahi war rasuli." Aku tidak akan mati sampai aku habiskan pedang ini untuk Allah dan Rasulnya. Maka tidaklah Abu Judanah bertemu dengan seseorang musyrik kecuali membunuhnya. Ya, tidaklah Abu Judanah bertemu dengan seorang musyrik kecuali membunuhnya. Bahkan fil musyrikin rajulun la yad'u lana jarihan illa dhaffafa alaihi. Dan di pasukan orang musyrik pun ada orang yang tidaklah ada di depannya musyrik tersebut, tidaklah ada di depannya seseorang kecuali orang musyrik ini membunuhnya. Maka Abu Dujanah mendekat kepada orang ini pun mendekat. Jadi saling membunuh satu dengan lain satu. Maka kata Zubair bin Awam, fad'autu Allah an yajma'a bainahuma. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka bertemu berdua. Ya, faltaqaya. Ternyata bertemu. Fakhtalafa darbatayhi. Kemudian saling memukul satu dengan lainnya. Fadharabal musyriku Abu Dujanah. Orang musyrik tadi yang sangat pemberani tadi juga memukul Abu Dujanah. Fattaqahu bidurqatihi. Abu Dujanah menahannya dengan tameng, tapi tamengnya bukan dari besi. Tamengnya dari kulit. Tameng tapi dari kulit. Fa'addat bi sayfi. Kemudian karena tameng tersebut dari kulit, saking kerasnya orang musyrik ini menebas dengan pedangnya, maka akhirnya pedangnya itu nancap di tameng. Enggak bisa ngapa-ngapain. Jadi misalkan dengan tangan kiri nancap di tameng, maka fadharabahu Abu Dujanah faqatalah. Lalu Abu Dujanah memukul dengan pedang tadi yang dikasih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membunuhnya. Ya. Kemudian Abu Dujanah akhirnya melihat kepada saf-saf orang musyrikin. Kemudian seluruhnya dibunuh. Jadi benar-benar pemberani. Memang pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pedang tersebut kepada siapa? Abu Dujanah. Kemudian sampai kepada seorang, kepada para perempuan dari kaum musyrikin. Di situ berkumpul para perempuan dari kaum musyrikin di bawah gunung. Maka hampir saja Abu Dujanah menebas kepala Hind bin Utbah. Hindun binti Utbah. Istri Abu Sufyan. Tetapi beliau tidak jadi. Hampir saja mau ditebas kepala Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, tapi tidak jadi. Maka setelah perang, Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Dujanah, "Kullu amalika qad ra'aitu." Semua perbuatanmu ketika di perang tadi aku telah lihat. "Ma khala raf'ika as-saif 'ala al-mar'ah lima lam tadribha." Kecuali ketika engkau sudah mengangkat pedangmu untuk menebas leher seorang perempuan, ternyata engkau tidak membunuhnya. Kenapa? Kenapa tidak engkau tebas lehernya? Abu Dujanah radhiyallahu anhu berkata, "Ra'aitu insanan yahmisun nasa hamsan syadidan." Aku melihat orang benar-benar yahmish. Yahmish itu marah di tengah manusia dengan benar-benar marah. Fasamattu lahu. Maksudnya beliau menceritakan dirinya. Maka aku pun hancurkan pasukan tersebut. Falamma hamaltu alaihi saif wal wal. Ketika aku membawa pedang tersebut, ternyata ada perempuan. Fa akramtu saif Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an adriba bihi imra'ah. Maka aku muliakan pedang ini. Tidak mungkin aku menghinakan pedang ini dengan memukul seorang perempuan. Ini pelajaran bagi para lelaki, terutama para suami. Bersabarlah. Sering-sering berlapang dada dengan keberadaan, sikap, ucapan istrimu. Karena Istri kita khuliqat min dhila', diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fi dhila'i a'lah. Dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas, paling kiri. Disitulah diciptakan perempuan. Kadang dia nangis, kadang dia tertawa, kadang dia senang, kadang dia sedih. Maka harus lebih berlapang dada, harus lebih bersabar dengan kelakuan perempuan. Tadi pagi ada cerita menarik. Saya ditanya di Martapura, "Ustaz, bagaimana suami saya marah kepada saya? Apa sikap saya? Saya sudah minta maaf kepada suami. Kemudian suami saya tetap marah kepada saya. Masalahnya adalah dia menuduh saya memelihara jin. Kemudian saya jawab seenaknya dengan jawaban, 'Suka-suka ulun memelihara jin gak kadakah?'" Lah, itu kadang keluar dari seorang perempuan. Seorang suami harus lebih bersabar, lebih lapang dada. Ya, jangan diladeni yang waras mengalah. Ini ahibati hafizakumullah taala. Baik, itu cerita Abu Dujana. Sekarang cerita Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram. Beliau ini adalah bapaknya dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sekarang bercerita tentang Abdullah. Namanya Abdullah bin Haram. Abdullah ini bapaknya dari Jabir. Jabir bin Abdullah bin Haram. Termasuk yang meninggal di peperangan Uhud adalah Abdullah bin Amr bin Haram. Bapaknya Jabir radhiyallahu anhuma. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bercerita, "Lamma kana yawmu Uhud," ketika peperangan hari Uhud, "ji'a bi abi musajja." Didatangkan bapakku dalam keadaan sudah meninggal, musajja. Musajja yaitu tertutup, ditutupi dengan kain. Waqad mussila bihi, dan keadaan tubuh beliau sudah benar-benar dipotong-potong. Kalau kita lihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia, massala yumassilu dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis, idza qata'a atrafahu wa anfahu au udhunahu au nahwa dhalik. Kalau seandainya terputus tulang-tulangnya, kemudian sendi-sendinya, ataupun telinganya, ataupun hidungnya, atau yang semisalnya. Maka itulah yang terjadi kepada Abdullah bin Haram, bapaknya Jabir bin Abdullah. Didatangkan kepada Jabir dalam keadaan sudah tertutup. Fa'aratu an arfa'a tsaub, aku ingin mengangkat kain yang menutup mayat jenazah bapakku. Fanahani qaumi, tapi kaumku melarangku. Kemudian aku ingin angkat lagi, kaumku melarangku lagi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkatnya. Dan beliau memerintahkan untuk mengangkatnya. Lalu beliau mendengar suara menangis dan suara bersendu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hadhi?" Siapa itu yang menangis? Lalu kaumnya mengatakan, "Bintu Amr, ay ukhtu Amr." Maka yang menangis itu adalah bibinya. Bibinya dari Abdullah. Bibinya dari Abdullah. Menangis karena keponakannya meninggal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat ini. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita agar semangat berjuang untuk agama Islam dengan apapun. Kalau para sahabat Nabi radhiyallahu anhu berjuang dengan nyawa, kita tidak sanggup berjuang dengan nyawa pada saat sekarang ini, maka kita berjuang dengan harta, berjuang dengan ilmu, berjuang dengan tenaga, berjuang dengan fikiran untuk kemajuan agama Islam. Lihat, walima tabki. Kenapa menangis? Bibinya kenapa menangis? Famazalatil malaikah tudhilluhu bi ajnihati hatta rufi'. Masih saja para malaikat menutupinya dengan sayap-sayapnya sampai diangkat. Sampai diangkat ruhnya. Ini hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Abdullah bin Amr bin Haram. Ini adalah bapak dari Jabir bin Abdullah. Dan diriwayatkan di dalam sahih Ibnu Hibban dan Imam Hakim, Imam Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau bercerita. Laqiyani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala li. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemuiku kemudian berkata kepadaku, "Ya Jabir, mali araka munkasiran?" Faqultu, "Ya Rasulullah, ustushhid abi wa taraka 'iyalan wa yadainan." Wahai Jabir, kenapa aku lihat engkau sedih? Wahai Rasulullah, bapakku meninggal mati syahid, tetapi beliau meninggalkan istri, anak-anak banyak dan hutang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ubasyiruka bima laqiya Allah bihi abak?" Maukah engkau aku beritahukan kabar gembira apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk bapakmu? Kemudian Jabir berkata, "Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, apa itu?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kallamallahu ahadan qattu illa min wara'i hijab. Wa inna Allah ahya abaka fakallamahu kifahan." Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbicara kepada seorang pun kecuali dari balik hijab. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bapakmu kemudian membicarainya kifahan. Kifahan adalah muwajahatan laisa bainaha wa bainahu hijab wala rasul. Kifah artinya adalah membicarai Abdullah bin Amr bin Haram langsung, tidak ada hijab, tidak ada orang. Jadi usaha tidak mendustai nilai, nilai tidak mendustai usaha. Yang berusaha akan dapat nilainya. Yang enggak usaha, enggak ada nilai. Yang memperjuangkan nyawanya sampai dipotong-potong badannya, sampai tidak dikenali, tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai tidak mendustakan usaha. Maka pada ikhwah, yang berusaha pasti akan dapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang anteng-anteng aja, tidak ada perjuangan, seitulah harganya juga. Kemudian faqala ya abdi, lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wahai hambaku, tamanna u'tik." Wahai hambaku, berangan-anganlah, aku akan kasih engkau apa yang kau angankan. Ini subhanallah para ikhwah, yang seperti ini sudah cukup bagi kita. Apa saja yang engkau angankan, aku akan kasih. Qala tuhyini fa uqtal qatlatan thaniyah. Kata Abdullah bin Amr bin Haram, engkau menghidupkanku kembali ya Allah, agar aku dibunuh kembali lagi untuk yang kedua kalinya. Qala Allah ta'ala, inni qadaitu annahum la yarji'un. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku telah memutuskan bahwasanya mereka yang sudah meninggal tidak akan kembali. Wa nazalat hadhil ayah. Lalu turunlah ayat yang berbunyi surat Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yursakun. Jangan sekali-kali engkau mengira orang-orang yang meninggal dibunuh di jalan Allah dalam keadaan mati, akan tetapi mereka hidup di sisi Rabb mereka, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu. Ayat ini turun menceritakan tentang Abdullah bin Amr bin Haram. Maka introspeksi diri kita. Untuk agama Islam, apa yang sudah kita kerjakan? Apa yang sudah kita kerjakan semampu kita? Dengan harta, nyawa, badan, tenaga, pikiran, ilmu, bahkan hanya mungkin dengan usulan. maka itu termasuk daripada berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan? Ya, silakan azan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Sekarang yang jadi permasalahan, Abdullah bin Amr bin Haram, beliau mempunyai hutang ketika meninggal. Padahal Rasulullah SAW bersabda, kullu dhanbin yughfaru lis-syahidi kullu dhanbin illa ad-dain. Orang yang mati syahid akan diampuni dosanya, kecuali hutang. Hati-hati ini masalah hutang. Ya. Jangan bermudah-mudah. Orang yang mati syahid tidak bisa pahalanya mengalahkan hutang. Dalam artian, pahala mati syahid tidak bisa menambal hutangnya. Paham maksud saya? Hati-hati. Jangan bermudah-mudah masalah hutang. Kalau tidak sanggup bayar, minta halal. Walaupun mukanya malu di hadapan orang, minta halal. Aku kada kau bayar, mohon halal. Daripada aku bermasalah nanti di akhirat. Daripada pian berhutang, ya, setiap malam bertamu di masjid Imam Syafi'i, kada tahu-tahu muha. Ini tidak, minta halal. Ada sebagian juga ikhwah, dan mudah-mudahan jamaah sini jangan pernah melakukan seperti itu. Terutama yang ngaji sama saya, jangan pernah melakukan itu. Sebagian orang yang berhutang, nanti kunci, kata kunci dia, passwordnya afwan akhi. Bayar, jangan afwan akhi. Bayar, hutang dibayar. Ya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan hutang di akhirat kecuali membayarnya atau minta halalnya. Kalau tidak, nanti bisa bangkrut di akhirat. Dan umur kita tidak tahu berapa umur kita. Dan berapa banyak kita bisa bayar hutang. Bahkan, pernah saya ceritakan di sini juga. Saya punya kawan di Pontianak, masih hidup beliau. Penghasilan bersih per bulan 300 juta. Tapi harus nyetor uang ke orang 600 juta. Maka saya katakan, Pak, itu riba. Bapak jual aset secepatnya. Biar Bapak rumah kecil, mobil mewah, mobil kecil. Ya, tidak terlalu megah mobilnya. Yang penting tidak punya hutang di riba. Ini sudah hutang, riba lagi. Ini persis seperti orang kecebur dalam got, di gotnya ada tai, disasahi anjing gila, kemudian ditimpa tangga, disangiti acil-acil. Apalagi kurangnya tuh. Hati-hati ya. Nah, makanya apa yang terjadi? Abdullah bin Amr bin Haram berwasiat kepada anaknya Jabir. Beliau mengatakan kepada Jabir malam itu sebelum kejadian perang Uhud. Jadi malamnya beliau berwasiat kepada anaknya. Ma urani illa maqtulan fi awwali man yuqtal min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mengira aku termasuk orang yang akan terbunuh pertama-tama dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inni la atruku ba'di a'azza alayya mink. Dan aku tidak meninggalkan sepeninggalku anak yang lebih aku muliakan dibandingkan engkau wahai Jabir. Ghayra nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna alayya daynan faqdi. Wahai anakku, aku milih hutang. Aku punya hutang, maka bayarkan. Bayarkan hutangku. Ini hak, bapak berhak untuk seperti itu. Orang tua berhak. Cuma jangan sampai membuat kesusahan untuk anaknya. Ya, ada bapak berhutang aja Ustaz, kena anak kok aja bayar. Nyamannya, jangan anaknya kok bayar. Ya, masalahnya anaknya tidak bisa bayar. Ini bermasalah. Kalau anaknya bisa bayar, alhamdulillah. Wastausi bi akhawatika khairan. Maka jagalah saudari-saudarimu dengan baik. Fa asbahna fakana awwala qatil. Maka ketika masuk waktu pagi, mulai perang, dan benar, beliau termasuk orang yang pertama dibunuh atau terbunuh mati syahid. Radhiyallahu anhu warza. Di sini terdapat pelajaran menarik para ikhwan, yaitu saya ulangi lagi tentang hutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat 'indahu madhlamatun li akhihi fi syai' aw fi 'irdhin falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham." Barang siapa yang mempunyai kezaliman terhadap saudaranya, baik dalam masalah harta, kehormatan atau apapun, maka mintalah halal sekarang. Sebelum nanti di hari kiamat tidak ada emas dan perak untuk bayar. Walakin bil hasanat wasayyiat, akan tetapi dengan kebaikan dan dosa. Maksudnya apa? Yang berhutang belum bayar, dia akan bayar dengan kebaikannya, dengan amal solehnya, dengan pahalanya. Kalau habis pahalanya, hutangnya belum terbayar, maka dia akan menanggung dosa orang lain. Makanya saya sering mengatakan, hutang tidak bisa diistighfari. Hutang itu bisa dibayar. Tidak bisa diistighfari. Astaghfirullah, aku punya hutang lawan Haji Fulan. Astaghfirullah, astaghfirullah. Kok ada yang bayar gitu? Bayar dengan hutangnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian, di sini terdapat pelajaran menarik. Yaitu dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar ketika meriwayatkan hadis ini, al-irsyad ila birril aula bil aba khususan ba'dal wafat. Petunjuk agar anak-anak berbakti kepada orang tuanya terhadap bapak-bapaknya, terutama setelah wafat bapaknya. Maka salah satu tugas kita ketika bapak kita wafat, mencari-cari siapa yang punya hutang kepada bapak kita. Atau bapak kita berhutang kepada siapa? Ya, jadi bukan hanya, kan biasa kebiasaan ada sebelum sholat jenazah ada utusan dari keluarga, siapa yang mempunyai tanggungan atau bapak saya mempunyai tanggungan kepada yang hadir, mohon diberitahukan. Ini bukan rutinitas. Ini harus diingat, ini adalah termasuk bakti kepada kedua orang tua. Ya, meskipun tidak mesti harus selalu sebelum sholat. Kenapa orang mengatakannya sebelum sholat? Karena mungkin pada waktu itu berkumpul banyak orang. Di zaman sekarang bisa juga dengan cara media sosial. Ya, bapak saya meninggal, barang siapa yang mempunyai, bapak saya punya hutang kepada dia, maka silahkan mengambil kepada ahli warisnya. Dan tentunya ada bukti-buktinya. Ya, seperti itu. Jadi termasuk bakti kepada kedua orang tua adalah memperhatikan hutang orang tua setelah mereka meninggal. Dan sebelum mereka meninggal, jangan sampai mereka punya hutang. Itu intinya. Agar mereka ruhnya bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Kemudian cerita yang ketiga, betul? Yang pertama siapa? Abu Dujana. Yang ketiga siapa? Yang kedua Abdullah bin Amr bin Haram. Kemudian yang ketiga Hamzalah. Hamzalah al-Usayyidi radhiyallahu anhu. Termasuk dari pahlawan yang gagah berani di peperangan Uhud adalah Hamzalah. Hamzalah ini mempunyai gelar, gelarnya adalah Ghasilul Malaikah. Pejuang yang dimandikan oleh para malaikat. Pejuang yang dimandikan oleh para malaikat. Ceritanya bagaimana? Jadi ceritanya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hamzalah sangat menginginkan untuk membunuh Abu Sufyan bin Harb, pemimpin pasukan orang-orang Quraisy. Tetapi Syaddad bin Al-Aswad sudah membunuhnya terlebih dahulu sebelum sampai Hamzalah kepada Abu Sufyan. Jadi ceritanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Abdullah bin Zubair beliau bercerita, "Kana an-nas inhazamu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta intaha ba'dhum ila dunil a'rad ila jabalin binahiyatil Madinah, thumma raja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Hamzalah bin Abi Amir iltaqa huwa wa Abu Sufyan, falamma ista'alahu Hamzalah ra'ahu Shaddad ibn Aus, fa'ala Shaddad bi sayf hatta qatalahu. Faqad kana yaqtulu Abu Sufyan." Yang artinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hamzalah ingin membunuh Abu Sufyan. Akan tetapi dibunuh dahulu, Hamzalah dibunuh oleh Shaddad ibn Al-Aswad. Hamzalah terlebih dahulu dibunuh oleh Shaddad ibn Al-Aswad. Jadi Hamzalah ingin membunuh Abu Sufyan. Ternyata sebelum Hamzalah sampai kepada Abu Sufyan, ada Shaddad bin Aswad terlebih dahulu membunuh Hamzalah. Maka akhirnya Hamzalah meninggal. Hamzalah meninggal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna sahibakum Hamzalah tughassiruhu al-malaika." Sesungguhnya Hamzalah, sahabat kita yang wafat ini, yang mati syahid ini, dimandikan oleh para malaikat. Fasalu sahibatah. Coba tanya istrinya, kenapa sampai dimandikan oleh malaikat? Lalu istrinya berkata, "Kharaja wa huwa junub lamma sami'a al-ha'iyah." Hamzalah keluar dalam keadaan junub. Jadi sesudah bergaul dengan istrinya, ada suara untuk berperang. Pasukan keluar semuanya. Beliau lagi asik-asik bergaul, keluar. Sedang junub, belum sempat mandi, keluar. Ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah mendengar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fadzaqat ghassalatul malaika." Itu sebabnya. Kenapa malaikat memandikan Hamzalah radhiyallahu anhu wa arda. Yaitu dengan nama Ghasilul Malaika. Hamzalah adalah pejuang yang dimandikan oleh para malaikat. Namanya Hamzalah. Bagus, anak laki-laki dinamai Hamzalah. Ya. Ada cerita yang lebih menarik lagi. Pejuang yang keempat, yaitu Amr bin Jamuh. Namanya Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh. Beliau ini pincang kakinya. Entah karena pincangnya itu cacat atau karena sesuatu. Yang penting kakinya pincang. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak dari Amr bin Jamuh datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak-anak Amr bin Jamuh berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, innallaha azza wa jalla qad athar." Wahai bapakku, engkau pincang. Allah telah memaafkanmu tidak ikut perang Uhud ini. Lalu Amr bin Jamuh mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pincang-pincang ikut perang. Diriwayatkan dalam riwayat Imam Ahmad dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Ata Amr bin Jamuh ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Amr bin Jamuh datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita in qataltu fi sabilillah hatta uqtal, amshi bi rijli hatta sahih hadhihi sahihatan fil jannah wa qanat rijluhu arja." Wahai Rasulullah, apakah jika aku ikut berperang di jalan Allah sampai aku terbunuh, nanti aku di surga, aku akan berjalan dengan kaki yang sempurna? La haula wala quwwata illa billah. Lihat cita-cita. Lihat tekad. Ya, ini sindiran keras bagi orang yang di dunia kakinya sempurna tapi tidak dijalankan untuk taat kepada Allah jalla fi'ala. Sindiran keras bagi orang yang kakinya sehat tapi tidak dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang yang pincang. Lihat cita-citanya. Apakah jika aku mati di jalan Allah sampai aku terbunuh, aku akan berjalan dengan kedua kakiku ini di surga dengan kaki yang sempurna? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya. Faqataluhu yaum Uhud. Yang namanya pincang tidak sama dengan yang berjalan sempurna. Akhirnya terbunuh pada peperangan Uhud. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati mayat beliau, kemudian berkata, "Ka'anni anzuru ilaika tamshi bi rijlika hadhihi sahihatan fil jannah." Wahai Amr bin Jamuh, seakan-akan di hadapanku engkau sekarang berjalan dengan kedua kakimu yang sempurna di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini juga pelajaran bagi kita yang diuji oleh Allah dengan penyakit seperti cacat, maka taatlah, jadilah hamba Allah yang saleh. Karena kalau seandainya sudah cacat di dunia, masa siksa di akhirat? Kan rugi dunia akhirat. Cacat di dunia, siksa di akhirat. Miskin di dunia, melarat di akhirat. Kan rugi dua-duanya. Maka pada saat itu, yang mempunyai kekurangan dari sisi fisik, ekonomi, maka berusahalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melarat, kere, susah di dunia, sulit di dunia dan juga sulit di akhirat, jangan sampai. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang baik dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Ja'a Amr bin Jamuh ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Amr bin Jamuh mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Uhud. Lalu Amr bin Jamuh berkata, "Ya Rasulullah, man qutila al-yawma dakhala jannah?" Wahai Rasulullah, apakah orang yang terbunuh hari ini masuk dalam surga? Ya, subhanallah. Para sahabat, para ikhwah, dan ini gaya hidup. Ini manhaju haya. Ini lifestyle-nya para sahabat. Para sahabat yang ada dalam pikir mereka, surga atau neraka? Wahai Rasulullah, kalau saya terbunuh sekarang masuk surga enggak? Itu yang ada dalam pikiran mereka. Semestinya itu yang selalu harus ada dalam pikiran kita, orang-orang yang bermanhaj salaf, yang senantiasa mencontoh para sahabat Nabi, para salafus saleh. Selalu harus ada dalam pikirannya adalah bagaimana saya bisa masuk surga. Apapun yang saya kerjakan, dengan harta saya, dengan badan saya, kekuatan saya, dengan ilmu saya, apapun yang kita kerjakan, dengan ucapan saya, bagaimana ini bisa memasukkan saya ke dalam surga? Itu yang harus selalu ada dalam tekad mereka, dalam tekad kita. Sebagaimana tekad para salafus saleh. Man qutila al-yawma dakhala al-jannah. Wahai Rasulullah, apakah yang terbunuh hari ini masuk dalam surga? Kata Rasulullah SAW, naham. Iya. Qala. Lalu Amr bin Jamuh berkata, walladhi nafsi biyadihi la arju'u ila ahli hatta adkhul jannah. Wahai Rasulullah, demi jiwaku yang berada di tangan Allah, aku tidak akan kembali ke rumah istriku sampai aku masuk surga. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya Amr, la ta'alla 'ala Allah. Wahai Amr, tidak boleh engkau mendahului Allah, karena surga milik Allah subhanahu wa ta'ala. Surga dengan izin Allah, surga dengan rahmat Allah. Jangan engkau mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Umar bin Khattab berkata seperti itu. Lalu Rasulullah SAW menengahi, mahlan ya Umar, fa inna minhum man law aqsama 'ala Allah la barrah. Minhum Amr bin Jamuh yaqudu fil jannati bi arjatihi. Wahai Umar, diam engkau. Perlahan engkau. Sesungguhnya di antara para sahabatku ada orang-orang yang apabila dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan sumpahnya. Dari mereka adalah Amr bin Jamuh. Sungguh, dia masuk ke dalam surga dengan kepincangannya. Maksudnya, masuk ke dalam surga, berperang dengan pincangnya, maka dia masuk ke dalam surga, kepada Allah, ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu wa radha. Ini sekali lagi sindiran keras bagi yang kakinya sempurna malas untuk mengerjakan ketaatan. Kapan malas ke masjid, ingat Amr bin Jamuh. Kapan malas untuk berjihad di jalan Allah, ingat Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu wa radha. Ada cerita menarik yang kelima, yang bernama Amr bin Thabit, yang diberikan gelar dengan Al-Usayrim Al-Ansari. Al-Usayrim. Bagus nama anak, Al-Usayrim. Usayrim. Kayak nama orang-orang Asia Selatan, Turki, Tajikistan, Usayrim. Usayrim Al-Ansari dari kaum Ansar, dari Bani Abdul Ashhar. Beliau di awal-awal datang Rasulullah SAW menolak masuk Islam. Ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah. Tetapi ketika peperangan Uhud, Allah memasukkan hidayah Islam ke dalam hatinya. Untuk bisa menggapai surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masuk Islamnya ketika terjadi peperangan. Maka beliau masuk Islam, kemudian mengambil pedangnya. Kemudian lahiqa bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqatalahu fa athbatathu al-jirah wa lam ya'lam ahadun bi amrih. Maka akhirnya beliau berperang untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau terkena sabetan pedang. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui perkaranya. Setelah perang selesai, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Banu Abdul Ashhal, keturunan Abdul Ashhal pun mengelilingi orang-orang yang meninggal, mencari siapa saja dari keturunan mereka yang meninggal dari keluarga mereka. Lalu mereka mendapati Al-Usayrim. Mereka mendapati Al-Usayrim wa bihi ramaqun yasir. Dan pada diri Usairim ada semacam kehidupan sedikit, masih hidup sedikit. Faqalu wallah inna hadha la Usairim ma ja'a bih. Lalu Bani Abdul Ashhal, sang keluarga, mengatakan, ini Usairim, kenapa dia datang ke sini, kan enggak masuk Islam. Laqad kana ya'ba 'alaina al-Islam. Dulu dia menolak Islam terhadap kita. Thumma sa'aluhu man ladzi ja'a bik. Lalu Al-Usairim ditanya, apa yang mendatangkan engkau ke sini? Kenapa engkau sampai ikut berperang? Ahadabun ala qaumik am raghbatun fil Islam? Apakah engkau ingin membela kaummu karena kaummu ikut berperang, ataukah karena ingin masuk dalam agama Islam? Maka Al-Usairi mengatakan, bal raghbatun fil Islam. Tetapi aku berperang karena ingin masuk dalam agama Islam. Amantu billahi wa rasulihi wa aslamtu. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan aku masuk Islam. Thumma qaltaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta asabani ma tarun, sampai aku terkena luka sebagaimana yang kalian lihat. Wa mata fi waqti. Maka pada saat itu juga beliau meninggal. Lalu disebutkan oleh Rasulullah disebutkan oleh Bani Abdul Asyhal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innahu min ahli jannah." Sesungguhnya dia masuk, dia adalah penghuni surga, termasuk penghuni surga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Walam yusalli lillahi salatan qat." Tidak pernah mengerjakan satu salat pun selama hidupnya, tapi masuk surganya Allah SWT. Lihat indahnya akhir hidup seseorang. Maka kita yang sudah di awal ini diberikan oleh Allah keislaman, kemudian pemahaman terhadap sunnah, sering-sering minta kepada Allah ketetapan hati. Kita tidak tahu akhir hidup kita bagaimana. Dan ada perkataan sangat menarik disebutkan oleh para ulama, al-ibrah bil makhabir la bil madhahir. Yang menjadi ukuran adalah bil makhabir, yang tersembunyi, bukan yang nampak. Yang menjadi ukuran seseorang adalah yang tersembunyi, amalnya seseorang yang tersembunyi di rumahnya, di kamarnya, di handphonenya, di laptopnya, yang tersembunyi. La bil makhabir, bukan yang terlihat. Bukan yang ternampak dilihat oleh manusia. Apa maksud saya? Kadang-kadang amalan tersembunyi itulah yang membuat seseorang mati di atasnya. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat Al-Usairin. Mati walam yusalli lillahi salatan qat. Meninggal penghuni surga dan tidak pernah sholat sama sekali untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah takdirkan untuknya mendapatkan husnul khatimah. Maka innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu yang dilihat adalah akhirnya. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Banyak cerita para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan nanti karena waktu sudah habis. Ini masih bercerita tentang gagah beraninya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bercerita tentang wafatnya Asadullah, yaitu singa Allah Subhanahu wa taala, Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Dulu sewaktu saya masih SD, SMP, SMA sering makan tidak bayar dan menyucuk pentol berlebih dari yang saya bayar. Dulu sampai wahini kelak. Sekarang saya sudah bekerja dan berpenghasilan. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz, untuk membayarnya? Karena itu sudah lama dan saya tidak bisa menemukan orang-orang yang berjualan tadi. Harus usaha sampai dapat tukang pentolnya. Ya betul saya kata ini. Harus usaha dan jangan bermudah-mudah. Ya, jangan bermudah-mudah. Harus usaha. Kalau tidak dapat sesudah berusaha semakin dengan maksimal, maka hendaklah dia memperbanyak istighfar untuk orang-orang yang pernah barangnya dia ambil tanpa kebenaran. Kemudian dia banyak-banyak bersedekah pahalanya untuk orang-orang yang pernah dia ambil hartanya tanpa kebenaran. Itu pun baru inisiatif. Nanti di akhirat akan bertemu lawan tukang pentolnya. Kenapa belum bayar? Ayo bayar. Itu yang akan ditanya nanti di akhirat. Persis seperti ada hadis. Orang yang terbunuh, terpenggal lehernya, dibunuh oleh seseorang, dia nanti di akhirat akan memegang lehernya dengan tangannya. Kemudian dia akan datang kepada Allah dan berkata, "Ya Rasulullah, ya Allah, wahai Allah, sal hadza lima qatalani?" Tanya orang ini yang membunuhku, "Kenapa dia membunuhku?" Ini hasilnya. Akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi tidak mudah para ikhwah. Semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dan kita, cara berpikir seorang muslim ini bukan di sini. Alhamdulillah selamat kita dari tuduhan. Bukan. Nanti di akhirat. Mungkin bisa selamat di dunia. Di akhirat. Ya. Makanya ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, tuqadu lisyatil jalha minasyatil qurana hatta yuqtassa minhu. Akan diseret kambing yang patah tanduknya dan dibawakan kambing yang mematahkan tanduknya sampai kambing yang mematahkan tanduk yang kambing yang patah tanduknya tadi diambil kisasnya. Kalau tidak ada kisas di dunia, pasti ada kisas di akhirat. Hati-hati. Ya. Jangan bermudah-mudah. Pokoknya gini. Ketika Imam Nawawi rahimahullahu taala mensyarah hadis yang berbunyi nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda'a. Yang artinya ruhnya orang beriman tergantung sampai tergantung dengan hutangnya, sampai dilunasi hutangnya. Ini bukan hutang harta saja, tidak. Hutang ghibah termasuk di dalamnya. Ya. Kemudian, dan kadang-kadang yang diribah ustadznya. Pinanya ustadznya itu menikah pulang. Siri tapinya. Mbah kenapa mau menikah pulang? Ya, yang diribah ustadznya. Hati-hati. Nyawa seorang beriman tertahan di langit. Tidak diterima oleh langit sampai dilunasi hutangnya. Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata, fihi tanbih ala anna a'malal bir la tukaffir ala anna huquqal adamiyyin la tukaffar bi amalis salih. Di dalamnya terdapat peringatan keras bahwa hak antar sesama manusia tidak dihapuskan dosanya dengan amal saleh. Jadi begini. Ada hadis berbunyi, ittaqillah haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Perhatikan tiga perkara dalam hadis ini. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah dengan semampumu. Satu. Yang kedua, ikutilah dosa dengan amal saleh. Amal saleh ini akan menghapuskan dosa tersebut. Dua. Yang ketiga, berakhlak baiklah kepada manusia. Baik. Yang menjadi pembicaraan adalah nih, yang kedua ini. Ikutilah dosa dengan amal soleh. Amal soleh akan menghapusnya. Ini hadis tidak berlaku dalam hutang. Ini hadis tidak berlaku dalam hak antar sesama manusia. Ya. Makanya Imam Nawawi mengatakan fihi dalilun ala anna a'malal huquqal adamin la tukaffar bil amali salih. Di dalam hadis tentang hutang yang tertahan tadi terdapat pelajaran keras bahwa hak antar sesama manusia tidak dihapuskan dengan amal soleh. Tapi dihapuskan dengan apa? Dengan apa? Minta halal atau bayar hutangnya. Jadi tidak bisa seperti yang saya ucapkan tadi. Tidak bisa orang mengatakan, ah saya gak dapat Ustaz orangnya. Orangnya pindahnya orang Jawa. Pindah ke Jawa pindahnya yang jualan pentol tuh. Kada tahu di mana rumahnya. Ya. Maka pada saat itu cari sampai dapat. Sudah ulun cari ke Jawa sate. Dapat. Tapi pindahnya ke Papua, cari di Papua. Sudah dicari di Papua sate. Pindah ke Afrika, cari ke Afrika. Jangan sampai berurusan di akhirat. Karena kalau sudah berurusan di akhirat, urusannya antara surga dan neraka. Kalau sekarang mudah kita. Ya, maka hati-hati, jangan sampai bermudah-mudah. Apakah setelah sujud tilawah atau sujud sajadah di luar sholat ketika mengaji, setelah sujud tilawah melakukan salam? Maka jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Ini sujud tilawah apa hubungannya dengan perang Uhud nih? Bisakah pian bercerita tentang sejarah singkat secara ringkas tentang Julaibib serta keistimewaan-keistimewaan beliau? Panjang ceritanya. Tidak bisa singkat-singkat. Julaibib menarik ceritanya. Nanti insya Allah kita akan ceritakan pada pertemuan yang akan datang. Dan yang lain, bagaimana Ustaz jika dahulu pernah naik becak, di paman becak membawa ugal-ugalan dan si penumpang marah dan bilang tidak mau bayar karena ulah paman becak tadi. Kayak apa becak ugal-ugalan? Alhamdulillah. Dan si penumpang marah dan bilang tidak mau bayar karena ulah paman beca tadi. Si paman beca mau saja menerima kesepakatan tadi. Sudah, ayo pun mau saja. Berarti ridha dengan ridha, tidak mengapa. Ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradhim minkum. Janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan kebatilan kecuali dengan cara perniagaan yang rela di antara kalian. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa. Jadi kalau tukang becanya yang ugal-ugalan tadi rela, sudah selesai urusan. Yang penting pian kalau berurusan dengan orang mengambil halalnya atau relanya. Maafkanlah ulun, halalkanlah, minta relalah. Nah, itu sudah. Kalau seandainya sudah dihalalkan, selesai urusan di akhirat. Ya, selesai urusan di akhirat. Ustaz, pinanya sidin mahalalakan, merelakan, tapi merangut seteh. Urusan sidin tuh. Yang penting apa yang keluar dari mulut orang. Nah, kemudian urusan membebaskan hutang orang, apakah diucapkan atau tidak, maka tidak mengapa diucapkan, tidak mengapa tidak diucapkan. Saya beri contoh. Kita katakan kepada orang yang berhutang, saya bebaskan hutangmu atas saya. Maka tidak usah bayar lagi. Atau karena orang ini suka berhutang, untuk menjadikan pelajaran bagi dia, kita diamkan aja. Rasakan situ dulu. Ya, harus kita badahi dulu. Karena sering berhutang kemana-mana, tidak mau bayar. Kita kasih pendidikan, edukasi kepadanya. Maka pada saat itu, boleh seseorang untuk mendiamkannya. Ya, kalau kelihatan jara sudah, nah baru diberitahu. Nah, ini boleh, boleh diberitahu, boleh tidak diberitahu. Saya pernah ada orang di Lombok di kampung mertua saya. Ustaz, boleh minta waktunya berduaan saja? Boleh. Ustaz, saya ingin tanya, bolehkah kita menagih hutang? Boleh, Pak. Dan saya tahu dia orang kaya, maka saya panas-panasin. Tapi Pak, membebaskan hutang orang lain yang ada pada Bapak itu utama. Dijamin surga. Sedangkan menagih tidak dijamin surga. Iya Ustaz, mau sih membebaskan. Apalagi Pak, bebaskan saja. Hutangnya berapa coba? Hutangnya kalau hutangnya 10 juta, Bapak punya 50 juta. Kalau hutangnya 50 juta, Bapak punya 100 juta. Ngapain ditagih? Apalagi itu kerabat, kata dia. Tapi Ustaz, tapi apa Pak? Sudah bebaskan. Karena kalau biar membebaskan, ulun dapat pahala. Ya. Maka pada saat itu, hutangnya ganal Ustaz. Besar Ustaz. Besar berapa Pak? Kalaupun Bapak menghutangi orang 100 juta, Bapak punya miliaran. Karena saya tahu, dia jualan minyak di samping jalan 10 buah. Ya, punya pom bensin 10. Ya, penghasilannya sekian per bulan gitulah. Maka saya katakan, maafkan Pak, bebaskan. Iya Ustaz, tapi apalagi Pak, enggak ada usaha apalagi. Akhirnya beliau mengatakan hutangnya besar Pak. Hutangnya 2 miliar. Sebentar Pak. Saya kalau jadi bapak saya juga berpikir panjang Pak. Akhirnya saya katakan sholat istikharah lah. Dan saya tunggu apa jawaban Allah dan takdir Allah untuk bapak. Setelah beberapa lama gak ketemu, saya ketemu orang tersebut. Kemudian orang tersebut berkata, ketemu di rumah makan, kemudian saya langsung tanya, apa Pak? Apa takdir Allah untuk bapak? Biarkan 2 miliar tersebut saya ambil di surga kelak, Ustaz. Ini baru harta hakiki. Adapun yang sekarang kita miliki, bla bla bla bla. Mati gak dibawa pulang. Gak dibawa mati. Yang kita bawa mati adalah yang kita jalankan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga setelah, saya jujur pernah kajian di Al-Barakah, Masjid Al-Barakah di Roja TV. Kajian adab atau indahnya membebaskan hutang orang lain. Setelah kajian banyak SMS masuk ke saya. Ustadz alhamdulillah saya sudah dibebaskan orang hutangnya. Alhamdulillah terima kasih Ustadz kajiannya. Sering-sering Ustadz kajian begini. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.